بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Syarh Sittati Mawadhi'a min As-Sirah. Dan pada pembahasan yang lalu kita telah selesai membaca Al-Mawdi'u Al-Thani beserta dengan syarahnya yang intinya bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam dalam dakwanya tidak hanya mengajak kepada tauhid secara mujmal global saja, ya, dan tidak hanya menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan tauhid, bahkan beliau juga dalam dakwanya menjelaskan secara terperinci dan menyebutkan contoh-contohnya, termasuk apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sehingga mereka pun merasa bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasallam mencela agama mereka dan mencela sembahan-sembahan mereka. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah pernah mencela orang-orang yang saleh yang mereka sembah, tidak pula pernah mencela Nabiullah Isa ataupun ibunya dan para malaikat yang mereka sembah-sembah. Akan tetapi yang beliau celah adalah peribadatan yang mereka lakukan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka menganggap itu semua sebagai bentuk celaan. Ketika disebutkan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka sembah itu tidak bisa menolong mereka dan tidak bisa pula menolak bala, ya, tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa menolak suatu musibah dari mereka, karena itu hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum musyrikin pun yang mempersempit gerakan Nabi alaihi salatu wasalam beserta kaum muslimin, bahkan beliau ya diblokade ya beberapa saat sehingga mereka melarang untuk melakukan hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, mereka melarang untuk melakukan jual beli dengan mereka. Mereka juga melarang untuk melakukan pernikahan dan tidak ya memberikan makanan kepada mereka, sehingga kaum muslimin pada akhirnya harus berhijrah ke negeri Habasyah sebanyak 2 kali. Nah, dan pada akhirnya beliau berhijrah ke Madinah. Itu semua kenapa mereka lakukan? Ya, karena Nabi alaihi salatu wasalam terang-terangan ya menentang apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu Syekh mengatakan bahwasanya walaupun seseorang sudah bersyahadat meninggalkan kesyirikan, tetapi kalau dia tidak menunjukkan kebencian dan permusuhannya kepada kaum musyrikin, maka tidak akan mungkin agamanya akan dapat berdiri dengan kuat dan kokoh keimanannya. 6. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه الموضع الثاني tempat yang ketiga di antara kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh sebutkan di sini yang berkaitan tentang dengan perkara tauhid dan akidah. Kisah qira'atihi sallallahu alaihi wasallam suratul najmi bihadaratihim. Kisah pembacaan Nabi alaihi salatu wasalam surah An-Najm bihadaratihim, yang dihadiri oleh mereka kaum musyrikin. Falamma balagha, ketika Nabi alaihi salatu wasalam sampai pada bacaan ayat afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Nah, tidakkah engkau memperhatikan Lata dan Uzza? Ayo kabarkan padaku tentang Lata dan Uzza. Wa manata tsalitsatal ukhra, demikian pula al-mana. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasalam membaca ayat ini, Syekh mengatakan rahimahullah, al-qasyaitanu fi tilawatihi. Ya. Al-qasyaitanu fi tilawatihi. Buat syaitan melemparkan pada bacaannya Nabi alaihi salatu wassalam, tilkal gharaniqul ula. Itulah al-gharaniqul ula, sembahan-sembahan yang terdahulu. Wa inna syafa'atahunna laturtaja, dan sesungguhnya syafaat mereka itu ya diharapkan. Jadi pada saat Nabi alaihi salatu wassalam membaca ayat ini, ya, mereka mendengarkan bahwa seolah-olah Nabi alaihi salatu wassalam membaca ucapan ini, tilkal gharaniqul ula. Itu adalah nama-nama Lata Uzza, mana adalah sembahan-sembahan yang gharaniqul ula. Ya. Sembahan-sembahan yang maha tinggi, al-ula. Dan sesungguhnya syafaat mereka itu sangatlah diharapkan. Jadi ucapan ini didengar oleh kaum musyrikin yang hadir. Disangkanya bahwa itu dari ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah syaitan. Karena itu al-kasyaitanu fi tilawati, syaitan melemparkan di sela-sela bacaannya Nabi alaihi salatu wasallam kalimat ini. Jadi ketika Nabi membaca afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, tiba-tiba kaum musyrikin mendengarkan kalimat ini, tilkal gharaniqul ula. Itu adalah sembahan-sembahan yang mulia, yang tinggi. Dan sesungguhnya syafaatnya mereka sangatlah diharapkan. Fadhannu, maka mereka kaum musyrikin menyangka, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW membacanya. Dikiranya bahwasanya apa? Membaca kalimat ini. Padahal suara yang mereka dengar itu, bacaan yang mereka dengar itu berasal dari syaitan. Fafarihu bidzalik, sehingga mereka pun bergembira ketika dia mendengarkan, mereka mendengarkan kalimat tadi. Wa qalu kalaman ma'na, dan mereka mengucapkan satu ucapan yang maknanya, hadzal ladzi nuridu, ini yang kita inginkan. Wa nahnu na'rifu anna Allah huwa an-nafi'u ad-dar wahdahu la syarika lah, kami mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memberi manfaat, dia pula lah yang mampu memberi mudarat, wahdahu, ya samata la syarika, yang tidak sekutu baginya. Walakin ha'ulai, akan tetapi mereka ini, la ta'uz zamana ini, yashfa'una lana inda, mereka yang memberikan syafaat. Itu mereka menjadi perantara kami, buat kami di sisinya, di sisi Allah. Falamma balagha as-sajdata, pada saat Nabi alaihi salatu wasalam sampai pada bacaan sujud pada surah An-Najm tersebut, wasajadu ma'ahu, maka mereka pun sujud, ikut sujud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasya'al khabaru annahum saffuhu, maka menyebarlah berita bahwasanya mereka sudah bersepakat dengan Nabi SAW. Wasami Abi Dzalik aman bil Habasyati faraja'u. Dan mereka mendengarkan hal itu, ini orang-orang yang ada di Habasyah yang telah berhijrah. Ya, sehingga mereka pun kembali. Dikiranya bahwa Nabi SAW dengan kaum musyrikin sudah sepaham. Falamma ankara dzalika Rasulullah SAW, ketika Nabi SAW mengingkari hal itu, adu ila syarrin mimma kanu alaihi, maka mereka pun kembali kepada kejelekan mimma kanu alaihi yang mereka berada di atasnya. Walamma qalu lahu, ketika mereka berkata kepada beliau Nabi SAW, innaka qulta dzalik, sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah mengucapkan kalimat itu, ya, engkau telah membaca kalimat tadi, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Nah, khafa min Allahi khaufan azima, maka beliau Nabi SAW merasa takut kepada Allah dengan rasa takut yang luar biasa. Ya. Hatta anzalallahu alaihi, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan padanya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatihi." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, tidak pula seorang nabi, illa idza tamanna, kecuali apabila ia membaca, rasul ataupun nabi itu membaca, alqa syaitanu fi umniyati, syaitan melemparkan ucapannya di sela-sela bacaannya nabi ataupun rasul tersebut, sehingga dikiranya orang-orang yang mendengar tersebut dikiranya bahwa itu dari Nabi SAW, padahal itu dari syaitan. Baik. Faman fahima hadhihi al-qissah, maka barang siapa yang memahami kisah ini, thumma syakka ba'daha, kemudian dia ragu setelah kisah ini dia paham, fi dini Nabi SAW, pada agama Nabi SAW, walam yufarriq bainahu wa baina dini al-musyrikin, kemudian dia tidak bisa membedakan antara agama Nabi SAW dan agamanya kaum musyrikin, fa'ab'adahu Allahu, maka semoga Allah menjauhkannya. Khususan in arafa anna qawlahum, terlebih lagi apabila ia mengetahui bahwasanya ucapan mereka tilqal gharaniqu, ya, yurad biha al malaika. Baik. Ini apa? Singkatnya matanya. Adapun tentang bagaimana kisah ini, ada khilaf di kalangan para ulama tentang kisah pembacaan ini. InsyaAllah kita akan baca syarahnya. Baik. Qala asy-syekh al-allamah Syekh Shalih al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadhihi al-qissah التي ذكرها الشيخ من قصص السيرة النبوية تسمى قصة الغرانيق. Kisah ini yang disebutkan oleh Syekh di sini di antara kisah hidup perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan kisah al-Gharaniq. Wa hiya kama dzakara annahu sallam, yaitu seperti yang boleh sebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam lamma qara surat an-najm fi makkah, pada saat beliau membaca surah an-najm di Makkah, wa'ida al-musyrikuna wal muslimun, dan pada saat itu ada kaum musyrikin dan kaum muslimin yang berada di dekat beliau. Falamma balagha qawluhu ta'ala, ketika Nabi alaihi salatu wassalam sudah sampai pada bacaan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra, ya, kabarkan padaku tentang lata uzza demikian pula manata tsalitsata al-ukhra, fa hiya akbaru asnamin asnamil arab, Maka tiga berhala ini adalah berhala sembahannya orang-orang Arab yang paling besar, yang mereka paling besarkan, agungkan. Allata fi Thaif. Lata itu tempatnya di Thaif. Wa kama sabaqa bayanu hadza, sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya. Annahu rajulun salihun kana yut'amu al-hajij. Bahwasanya Allata ini adalah seorang laki-laki yang saleh, yang dahulu biasa memberikan makanan kepada orang-orang yang datang berhaji. Ya, berhaji ala jahiliyah ataupun sesuai dengan agamanya Nabi Ibrahim. Falamma mata aqafu ala qabri. Ketika dia sudah mati, orang itu sudah meninggal ini, yang banyak berbuat baik kepada orang-orang yang datang ke Makkah ini dengan memberikan makanan. Aqafu ala qabri, mereka pun biasa beriktikaf, duduk-duduk di sekitar kuburannya orang itu. Yatabarraku nabi, mencari berkah di sekitar kuburan itu. Ala tariqati tabarruki bis salihin, ya, dengan cara bertabarruk, cari berkah melalui orang-orang yang saleh. Kama kan ahlul jahiliyah yaf'aluna dzalik, sebagaimana orang-orang jahiliyah melakukan yang demikian itu. Wa yatlubuna minhu syafa'ata 'indallah, dan mereka mencari syafaat di sisi Allah. Ay, melalui orang yang dianggap saleh tersebut. Li'annahu rajulun salih, karena dia seorang laki-laki yang saleh. Wal Uzza, adapun Uzza, hiya salamul li ahli Makkah, itu adalah berhalanya orang-orang penduduk Makkah. Qariban min Arafat, yang tidak jauh dari Arafah. Wa huwa ibaratun an syajaratin, dan dia itu adalah satu pohon. 'Alaiha bunyatun yatabarrakuna biha, di mana di sekitar tempat itu, pohon tersebut, ada bangunan, ya, yang mereka juga mencari berkah di tempat itu. Wa amma mana, adapun mana, bayasanamun baina Makkah wal Madinah, dia adalah berhala antara Makkah dan Madinah. Qariban minal Madinah, yang lebih dekat ke Madinah. Indal Mushallal, di satu tempat namanya Mushallal. Qariban min jabali Qudayd, yang dekat dari gunung Qudayd. Wa kanat lil Aus wal Khazraj, dan ada berhala ini berhalanya orang-orang suku Aus dan Khazraj. Wa kanu yuhrimuna min indi, dan biasa mereka berihram dari tempat tersebut bil haji, untuk pergi berhaji ke Makkah. Ta'ziman lah, sebagai bentuk pengagungan kepada manah tersebut. Wallahu jalla wa ala yaqulu afara'aytum Allata wal Uzza wa manata tsalitsata al-ukhra, ay akhbiruni an hadhihi al-aslam. Ini maknanya, kabarkan padaku tentang berhala-berhala ini. Hal nafa'atkum wa hal darratkum, apakah berhala-berhala tersebut dapat memberikan manfaat kepada kalian ataupun bisa memudaratkan kalian? Bal innaha lam tadfa' an nafsiha, bahkan berhala-berhala itu tidak mampu untuk membela dirinya. Lianna Rasulullah sallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma fataha Makkah tahadama, ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah menaklukkan kota Makkah, hadamaha, maka Nabi pun menghancurkannya. Walau kanat aliyah, seandainya dia benar-benar sebagai alihah, sebagai Tuhan, ila lamana'at an-nafsya, maka tentu dia akan mampu membela dirinya. Wadafa'at an-nafsiha. Ya. Fallahu yuwabbikhul musyrikin. Maka Allah SWT dalam ayat ini memberikan tawbih, yaitu apa? Celaan kepada kaum musyrikin. Alladzina ta'allaku biadil asnam, di mana mereka bergantung kepada berhala-berhala ini. Allati la tanfa'u wa la tadur, yang tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa memudaratkan mereka. Falamma qara'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadhihi, ketika Nabi alaihi salatu wasallam membaca ayat ini, al-syaitanu ay sawta syaitan, ay syaitan, ay syaitan, yang melemparkan, yang mengeluarkan suaranya, bi kalimatin, dengan kalimat, dassaha fi tilawati Nabi sallam, yang dia sisipkan di sela-sela bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja, itu adalah al-gharaniqul ula, yang sembahan-sembahan Al-Ula, yang maha mulia, yang maha tinggi. Dan sesungguhnya syafaat mereka itu sangatlah diharapkan. Hadza kalamun minasyaitan. Ini ucapan ini dari syaitan. Tapi ketika Nabi sementara membaca, maka tiba-tiba syaitan menyisipkan kalimat ini. Dia sambungkan. Sehingga dikiranya bahwa itu berasal dari Nabi SAW. Ya. Sehingga dikiranya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ya menyetujui apa yang mereka lakukan terhadap Lata Uzza tersebut, bahwa mereka itu hanya mengharap syafaat, bukan menyembah. Ya. Baik. Ini hadza kalamun minasyaitan dassahu fi tilawati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. War rasul sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bi, dan Rasulullah SAW tidak mengetahui hal itu. Ya, Nabi kan tidak mengetahui perkara gaib. Qul la ya'lamul ghaiba illa Allah. Katakan bahwa tidak mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah. Nabi hanya mengetahui sesuatu yang diwahyukan padanya. Naam. Walakinnal musyrikina sami'u. Akan tetapi kaum musyrikin mendengarkan kalimat itu. Fafarihu. Dan mereka pun gembira. Waqalu, dan mereka mengatakan dzakara alihatan Nabi Haid. Mereka katakan bahwa Muhammad telah menyebutkan sembahan-sembahan kita dengan baik. Ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-Tsalitsatal Ukhra. Padahal maksud dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela apa yang mereka lakukan karena mereka bergantung menyembah Lata Uzza yang tidak bisa menolong dan tidak bisa memberikan mudarat. Itu maknanya. Ya, kabarkan padaku apakah Lata Uzza mampu menolong kalian? Mampu menolak bala dari kalian, mampu mendatangkan manfaat kepada kalian. Jadi apa? Ini adalah bentuk pertanyaan sebagai tawbih, pertanyaan yang sifatnya apa? Mencelah, mengejek. Nah, akan tetapi syaitan memanfaatkan, ya, pada saat Nabi membaca ayat tadi, tiba-tiba dia sambungkan syaitan dengan suaranya. Mengatakan tilkal gharanikul ula, maka kaum musyrikin pun mengatakan bahwa Muhammad telah menyebut dengan baik sembahan-sembahan kita Lata Uzza ini, wa inna syafa'atahunna la tuqtaja, dan syafaatnya sangatlah diharapkan. Nah, wa qalu dzakara alihatana bi khairin wa hadzal ladzi nuridu, dan ini yang kita inginkan. Nahnu la naqsudu minna illa syafa'ah, kami tidak memaksudkan darinya kecuali hanya mengharapkan syafaatnya. Kami jadikan sebagai perantara, jembatan. Mereka akan menyampaikan hajat kami kepada Allah, itu saja. Ya, itu. Wa illa nahnu na'lamu anna la tanfa'u wa la tadur. Dan sungguh kami mengetahui bahwasanya mereka ini tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Walakin nuridu syafa'ata, tapi kami hanya menginginkan syafaat mereka. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, dan Muhammad qala berkata, wa inna syafa'atahunna la turtaja, dan sesungguhnya syafaatnya mereka itu diharapkan. Falamma balagha sallallahu alaihi wasallam akhir surah, maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam sampai pada akhir surah, bahwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fasjudu lillahi wa'budu, dan sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah sajadah, maka Nabi pun sujud, fasajada ma'ahul muslimun, dan kaum muslimin ikut sujud bersama dengan beliau. Wasajadal musyrikuna, dan kaum musyrikin juga ikut sujud. Kenapa? Farihan bihadil kalimatis syaitaniyah, karena dia gembira dengan kalimat-kalimat syaitan ini. Ya. Hatta innal walid ibn al-mughirah, sampai disebutkan bahwasanya sesungguhnya al-walid ibn al-mughirah ini, lamma kana kabirassin, pada saat dia sudah sangat tua sekali, lam yastati ayasjuda alal ardh, di mana dia tidak mampu lagi sujud di atas tanah. Fa akhadha habnatan min turabin, dia pun mengambil segenggam tanah. Fa sajada alaiha, dan dia sujud di atasnya. Fa sya'al khabaru, maka menyebarlah berita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasalaha ma'al musyrikin, menyebar berita bahwasanya Rasulullah sallam sudah berdamai dengan kaum musyrikin. Wa annahu aqarrahum ala ibadati Lat wal Uzza, bahwasanya Nabi telah menetapkan, membiarkan mereka untuk menyembah Lata dan Uzza, wa mana dan juga mana, min ajli talabi syafa'ah, untuk karena dengan tujuan mencari syafaat. Wa wasala al-khabaru ila al-muhajirin fi ardi al-habasyah min al-muslimin, dan sampai berita itu kepada kaum muhajirin yang ada di negeri Habasyah di Ethiopia sana. Nah, sampai berita tersebut kepada kaum muhajirin dari kalangan kaum muslimin di negeri Habasyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasalaha, bahwa beliau telah berdamai, huwa wal musyrikun, beliau dengan kaum musyrikin, au anna al musyrikin aslamu, ataupun disebutkan bahwasanya kaum musyrikin telah masuk Islam. Fa'aru minal Habasyah, maka kaum muslimin tadi yang hijrah ke sana kembali, segera pulang dari negeri Habasyah. Falamma wasalu ila Makkah, setelah mereka sampai di Makkah, wajadu hadzal khabar ghairu sahih, maka mereka mendapati ternyata berita ini tidaklah benar. Wa annal musyrikin mazadu ala adawatihim lir rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kaum musyrikin masih senantiasa memusuhi mereka, ya, ala adawatihim lir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tadyikihim, dan masih senantiasa mempersempit ya gerakan kaum muslimin alal muslimin. Falamma ukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam dikabarkan annahu qara'a hadhihi al-kalimat, bahwasanya beliau membaca kalimat ini, tilkal gharaniqul ula inna wa inna syafa'atahunna laturtaja, hazina haznan syadida, maka beliau pun sangat sedih. Ya, dikabarkan wahai Nabi, kamu engkau membaca kalimat tilkal gharaniqul ula setelah penyebutan apa ra'aitumul lata wal uzza wa manata tsaritan al ula, maka beliau pun merasa sedih. Wa asabahu hammun syadidun, dan beliau pun ditimpa ya apa namanya perasaan gundah gulana yang sangat luar biasa. Beliau resah. Hatta anzalallahu qawlahu ta'ala fi suratil haji, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Hajj, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatih, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul dan juga seorang nabi illa idza tamanna, kecuali apabila ia membaca alqa syaitanu fi umniyatih, maka syaitan melemparkan, maksudnya apa, mengeluarkan suaranya fi umniyatih pada bacaan rasul ataupun nabi tersebut. Fayansahullahu ma yulqis syaitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan apa yang dikeluarkan, dilemparkan oleh syaitan tersebut. Tsumma yuhkimullahu ayat, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi, buat apa yang dialami oleh Nabi SAW ini juga biasa dialami oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Buat ya, kadang syaitan datang mengganggu dan memperdengarkan sebagian ucapan-ucapan kepada mereka sebagai bentuk ujian, fitnah, sehingga dikiranya bahwa itu berasal dari nabi dan rasul tersebut, padahal ya dari syaitan. Tetapi itu tadi, bahwa Allah SWT menghilangkan, fayansahullahu mayulkis syaitan, syaitan menghapuskan, menghilangkan apa yang dikeluarkan oleh syaitan, kemudian Allah mengukuhkan ayat-ayatnya. Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad, agar Allah menjadikan apa yang dikeluarkan, dilemparkan oleh syaitan sebagai bentuk fitnah, ujian. Ya lil ladzina fi qulubihim marad, yang terdapat dalam hati mereka penyakit. Wal qasiyatu qulubuhum, demikian pula orang-orang yang keras hati. Wa innal zalimina lafi syiqaqin ba'id. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم. Syekh mengatakan fa'abtalahu Allahu ma'alqahu syaitan bi tilawati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Hajj ayat 52 sampai 55. Ya. Syahidnya di sini pada ayat yang ke-52 saja ya. Naam. Fa'abtalallahu ma'alqahu syaitan bi tilawati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nasakha. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membatalkan apa yang dikeluarkan oleh syaitan pada bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menghapuskan, yakni azalah, ya Allah menghapuskan, menghilangkan apa yang dikeluarkan oleh syaitan tadi. Wa ahkama ay thabbat ayati, Allah mengokohkan ayat-ayatnya. Allati anzalaha fi dhammil asnam wa ibadatiha, yang berkaitan tentang celaan terhadap berhala-berhala tersebut dan penyembahan terhadapnya. Hadha hasilul kisah, inilah hasil ringkasan dari kisah ini. Waqad waradat hadhihi al-qissatu an Ibn Abbas radhiyallahu anhu muttasilatan bi sanadin. Dan kisah ini telah warid dari Abdullah bin Abbas dengan sanad yang bersambung. Wa waradat an ba'd at-tabi'in bi asanida mursalatan. Mursalatan. Naam. Dan telah datang juga sebagian dari kalangan tabi'in bi asanida mursalatin, dengan sanad yang mursal. Wa ba'dul ulama ankaraha, dan sebagian ulama mengingkari kisah ini. Wa minhum Ibnu Katsir, di antara para ulama yang mengingkari kisah ini adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Wa qala innaha lam tarid illa min turuqil mursalah. Beliau katakan bahwa kisah ini tidak datang kecuali dari jalan yang mursal. Hanya mursal terputus sanadnya. Munqati'ah wa munqati'ah terputus. Takallamu fiha, mereka memperbincangkannya. Walakinnal Hafidz Ibnu Hajar, walakinna al-hafidhah Ibn Hajar, akan tetapi al-hafidh ya Ibn Hajar rahimahullah di Fathul Bari dalam kitab beliau Fathul Bari, lahu ra'yun gairu lahu ra'yun gairu ra'yi ha'ula, memiliki pandangan yang tidak sama dengan pandangan sebagian ulama tadi yang mengingkari. Yaqul, beliau katakan al-qissatu ja'at min turukin mukhtalika, kisah ini datang dari jalan yang berbeda-beda bermacam-macam. Mutabayyina al-mukharij, yang berbeda-beda tempat keluarnya, berputarnya hadis tersebut. Fahiyatata'adadu wa yukawi ba'duha ba'da, sehingga dari jalan yang berbeda-beda dan juga makhrajnya, tempat keluarnya, berputarnya kisah ini juga berbeda, sehingga antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Tata'adadu wa yuqawi ba'dhuha ba'dha. Maksudnya. Naam. Artinya bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan kisah ini memang datang dari mursal, dari jalan yang lewat, tetapi dari sekian mursal ya. Demikian pula dari jalan-jalan yang lain yang terputus, yang munqati', ya, yang begitu banyak. Kata beliau antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dia menunjukkan bahwasanya kisah ini memang ada asalnya, pernah terjadi. Ya, terlebih lagi dengan adanya ayat. Ya, adanya ayat bahwa memang pernah terjadi pada nabi dan rasul sebelum beliau. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyati. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul ataupun nabi kecuali apabila nabi ataupun rasul tersebut membaca, ya, maka syaitan pun apa, kadang kalanya apa namanya, menyelipkan ucapan-ucapannya sehingga kalimat itu didengar oleh mereka yang memiliki penyakit dalam hati, ya. Akan tetapi Allah hapuskan kalimat-kalimat syaitan itu, kemudian Allah mengukuhkan apa, ayat-ayatnya. Wahada makna kalami Al-Hafidz Ibnu Hajar, inilah makna dari ucapannya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maksudnya bahwasanya kisah ini ada khilaf di kalangan para ulama apakah sahih ataupun tidak. Maka di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menukilkan ucapannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, di mana kita ketahui bahwa beliau adalah seorang ahli dan pakar hadis yang sampai hari ini belum diketahui, ya, orang yang semisal dengan beliau tentang keahlian beliau dalam bidang hadis. Wallahu a'lam. Ini masih ada penjelasannya insyaallah di majlis berikutnya.